Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memujinya, senantiasa untuk kita berupaya berusaha al-istislam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita tunduk dan patuh kepada Allah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada-Nya dan meninggalkan segenap larangan-larangannya. Karena itulah kunci kita akan menggapai ridha-Nya Allah. Kunci kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kunci suksesnya kehidupan kita dunia maupun akhirat. Kunci untuk kita menggapai janji Allah Subhanahu wa taala berupa jannah-Nya dan terjauhkan dari siksa-Nya telah di yaumil akhir. Masyra ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Ayat yang kita baca di salat kita, Allah taala memerintahkan kepada kita, bahkan memanggil dengan nida'ul iman, panggilan iman. Karena hanya dengan modal keimanan kita ini akan bermanfaat, berguna untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kita memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam didasari iman, itulah yang akan menjadikan nilainya kehidupan kita, prestasi hidup kita. Dan itulah hakikat hidup kita. Kalau tanpa itu, kita ini kal mayit, seperti orang yang mati. Tidak ada gunanya. Bahkan madorot. Namanya mayit kan bangke. Tidak ada gunanya saja. Kalau dibiarkan madorot, berbahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah kepada Allah dan Rasul-Nya. Idza da'akum, manakala Allah dan Rasul-Nya memanggil kalian, menyeru kalian, segera jawab, penuhi panggilan Allah dan Rasul. Lima yuhyikum, terhadap perkara yang akan menjadikan kalian hidup. Ketika Allah memanggil kita untuk kita menegakkan sholat, kita tunaikan sholat. Itulah yang menjadikan hidupnya kita. Dikala itu kalau kita tidak menjalani panggilan Allah, mati kita saat ini. Nah, kita mati, utamanya jiwa kita. Kalau masalah bisa makan, bisa minum, masih. Tapi akhirnya mati. Mati jiwanya, mati hatinya. Nah, jasadnya menjadi kuburan bagi jiwanya. Sebelum jasadnya dikubur, sudah menjadi kuburan bagi jiwanya. Nah, jiwanya mati. Sebelum kematian dia, sudah mati terlebih dahulu. Kenapa? Karena tidak mau memenuhi panggilan Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, di antara panggilan Allah dan juga panggilannya Rasul alaihissalatu wassalam, Thalabul ilmi, menuntut ilmu. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk kita ini berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah. Dan Allah Ta'ala memulai untuk kita berilmu ilmu akidah tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Baru setelah itu yang lainnya, termasuk amalan-amalan yang lainnya. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan fastaghfir li dzambika wa lil mu'minin, mintalah ampunan terhadap dosamu dan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Harus didasari akidah. Percuma engkau minta ampunan, tapi kalau akidahnya menyimpang, menyeleweng. Perintah berilmu. Rasulullah SAW menegaskan sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Nasa'i dan hadisnya sahih. Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin, tanpa tambahan wa muslimatin. Dapatnya yang sahih. Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan kewajiban thalabul ilmi enggak bisa diwakilkan. Oh, saya sudah tua. Wis tua, wakilkan anak saja. Nah, itu kalau undangan ke tetangga terjadi. Ini yang mengundang Allah, Rasul. Yang harus masing-masing, enggak bisa diwakilkan. Thalabul ilmi, ilmu itu kewajiban masing-masing. Enggak boleh, saya sudah tua biar bodoh enggak apa-apa, biar yang pintar anak. Enggak bisa. Nah, berlaku untuk siapa saja, tua maupun muda, pria maupun wanita, jadi tuan atau bawahan, semuanya harus berilmu. Nah, ini akan membawa kepada kehidupan yang sebenarnya bagi kita. Lima yuhyikum, kepada perkara yang menjadikan kalian hidup. Ikhwan fi din jazani Allah wa iyyakum. Walhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah memiliki kesibukan yang jelas manfaat dan gunanya. Kesibukan berupa thalabul ilmi. Karena ada banyak bahkan manusia yang enggak punya kesibukan untuk thalabul ilmi. Nah, di antara kesibukannya enggak ada kesibukan untuk thalabul ilmi. Nah, bahkan kesibukan thalabul ilmi ini kalau kita mengacu pada tadi, harus keharusan berilmu, ini kesibukan yang paling prioriti. Nah, sayangnya banyak manusia justru karena kesibukan-kesibukan yang lain, thalabul ilmi ditinggalkan. Nah, yang prioriti ditinggalkan. Akhirnya apa? Penyakit al-jahl yang dikatakan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah taala, al-jahlu da'un qatil. Kebodohan itu penyakit yang membinasakan. Bagaimana enggak membinasakan? Karena kebodohan itulah yang menjerumuskan manusia kepada berbagai pelanggaran, berbagai penyimpangan, berbagai kejahatan. Kebodohan itu penyebab paling besar. Karena kebodohanlah kebenaran justru dimusuhi. Kebatilan malah dia cintai. Kenapa? Karena kebodohan. Kata orang Arab, man jahila syai'an adahu. Orang kalau bodoh enggak ngerti sesuatu, bisa saja dia memusuhinya. Padahal kalau dia ngerti, itu sesuatu itu sangat berguna. Sesuatu itu sangat bermanfaat. Sesuatu itu sangat bernilai. Kok dia musuhi? Kok dia gak punya selera untuk mendapatkannya? Lu gak ngerti. Karena gak ngerti. Dan betapa banyak dalam perkara dunia terjadi yang demikian. Dikira itu barang sepele. Enggak. Padahal bagi sebagian orang, wah ini dicari-cari gitu loh. Bernilai sekali. Karena enggak ngerti. Betapa banyak ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, perkara itu adalah perkara hak. Min syar'illah, dari syariatnya Allah. Minad-din, dari perkara din. Bal amrun wajib, bahkan perkara yang wajib. Tapi orang justru memusuhinya. Justru orang mencelanya. Justru orang menjelek-jelekannya. Ada apa? Di antara penyakitnya adalah al-jahlu. Dia enggak ngerti. Thalabul ilmi enggak mau. Majelis ilmu enggak selera. Opo? Majelis ilmu itu opo? Enggak ngerti. Nah, padahal kalau dia ngerti, bisa jadi dia orang yang paling pengen mencintai ilmu. Paling bersemangat dengan ilmu. Kalau sekiranya ngerti. Walhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita. Memberi rezeki kepada kita ya. Jangan bayangin kalau rezeki itu tumpukan duit. Itu belum tentu. Bahkan rezeki yang paling bagus ya ini pemahaman ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pemahaman ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan barokah majelis kita, barokah ilmu kita, menjadikan barokah umur, usia, barokah amalan kita, barokah diri kita, barokah keluarga kita, yang itu semuanya disebabkan tidak lain karena ilmu. Karena tidak ada barokah kecuali mesti adanya ilmu. Barokah itu kasratul khair wa nama'uhu. Banyaknya kebaikan, dan kebaikan terus berkembang. Gak mungkin kalau dipisah dengan ilmu. Maka cintailah ilmu. Cintailah majelis ilmu. Cintailah ahlul ilmu. Cintailah para ulama. Wabil khusus adalah cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak akan ada ulama kalau enggak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Wal anbiya lam yuwarrisu dinar wala dirhama. Walakin warasul ilmu. Para nabi tidak mewariskan tumpukan harta emas ataupun perak. Enggak ada para nabi ceritanya ninggalkan warisan. Berupa emas dan perak. Artinya kalau warisan mungkin emas dan perak, warisan bahkan kekuasaan, warisan banyak orang yang bisa. Orang kaya bisa mewarisi emas dan perak, kekayaan. Penguasa bisa mewariskan kekuasaannya, bisa jadi. Tapi kalau ilmu ini pewaris, yang mewarisi adalah khusus, hanya para anbiya. Dan yang menerima, yang melanjutkan warisan itu siapa? Al-ulama. Para ulama. Lam yuwarisu dinar wala dirhama. Para nabi tidaklah mewariskan warisan dinar dan dirham, walakin warasul ilmu. Namun mereka mewariskan ilmu kita ini. Berarti punya kesibukan untuk mendapatkan warisannya para anbiya berupa ilmu. Dan Rasulullah SAW menyatakan, faman akhadahu faqad akhada bi ahdin wafirin. Siapa yang mengambil warisan ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian perkara yang sangat besar. Cuman masalahnya ya, apa ya, gak ada wujudnya. Bisa jadi merasa gak ada nilainya. Kalau tadi di pengumuman itu akan dibagi di Baitun Nafi 1 juta. Saya kira sudah enggak cukup ini tempat ini. Besok minggu depan diumumkan begitu, Baitun Nafi perlu dilebarkan, rumah itu mungkin perlu dibongkar. Kalau setiap pertemuan 1 juta. Nah, orang lain dengar, woi sabuntang udah. Nah, sampai Sangatta datang orang Sangatta, 1 juta setiap pertemuan. Nah, tapi yang diumumkan pembahasan kitab sama ilmu Muhammadiyah. Nah, apa sambutannya? Itulah ikhwan. Padahal kalau ngerti al ilmu aghla. Nah, minad dhahab wal fiddah. Ilmu itu lebih mahal daripada emas dan perak. Bagaimana tidak? Kita mati, emas perak ditinggal kok. Tapi kalau ilmu, dengan sebab ilmu, ikhwan, terus mengikutin kita. Matinya kita enggak menjadikan matinya ilmu yang kita tinggalkan. Makanya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, siapa yang pengen punya amal yang enggak terputus pahalanya, sebarkan ilmu, ilmu yang bermanfaat. Karena Rasul sendiri menyatakan, nah, tidak mata Ibnu Adam in kota amal. Kalau manusia itu mati, terputuslah seluruh amalnya. Illa min ihdas salas, kecuali 3 perkara, termasuk diantaranya ilmu yuntafawih, ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita dapat, sebarkan ilmu. Anak kita, istri kita, tangga, teman, sebarkan. Semangat kita nyebarkan ilmu. Loh ini loh, celengan kita nyebarkan ilmu itu. Celengan kita kalau kemudian itu bermanfaat, tidak oleh orang lain bermanfaat, itu pahala yang tidak terputus. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nah, la ayyah diallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Kalau Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada seseorang lantaran kamu beritahu, lantaran kamu ajak, nah, terus dia tahu kebenaran, mendapatkan hidayah, itu kata Rasul khairun lak, lebih baik bagi kamu daripada khumrin na'am. Khumrin na'am itu adalah unta merah. Nah, kendaraan termewah saat itu. Kalau sekarang apa kendaraan termewah? Nah, kamu menyampaikan ilmu yang dengan sebab orang kemudian mendapatkan hidayah lantaran kamu itu lebih baik daripada kendaraan termewah. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila ba'dahu. Hadis Abu Hurairah, Aisyah dan yang lainnya. Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala. Menunjukkan, saat menunjukkan sudah dapat pahala. Ditambah pahala orang yang mengerjakan kebaikan setelah itu. Artinya kalau dia menunjukkan kebaikan, sudah dapat pahala. Kemudian orang itu mengamalkan kebaikan yang dia peroleh, dia tahu dari sebab engkau, maka tambah lagi bonus, engkau dapat pahala. Makanya para ulama, pahala yang terbanyak didapat oleh Rasulullah. Gimana? Sekarang kebaikan umat ini yang melakukan kebaikan, itu Rasulullah dapat. Selanjutnya adalah ya para ulama yang menerangkan tentang kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Dan menyebarkan ilmu tidak harus kemudian kita punya level ulama, alim ulama, ustaz. Terus apa yang kita tahu, kalau itu adalah kebenaran, sampaikan. Nah, ikhwan fillah jazakumullahu khairan. Balighu ayah, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Ketika kamu benar tahu itu ayat, tahu tafsirnya, tahu maksudnya, tahu pengamalannya, sampaikan. Nah, selama itu kamu tahu memang ilmunya. Ini artinya kita adalah punya semangat nasrul ilmu, menyebarkan ilmu. Karena itu juga bagian dari nasrul din, menolong agamanya Allah, sebagaimana yang terangkan oleh yakni Syekh Nasruddin Albani rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat 6. ing tansurullah yaksurukum wa yusabbit aqdam. Kalau kalian menolong agamanya Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kalian. Nah, Nasruddin menolong agamanya Allah bagaimana? Ini orang kadang ya sekedar letter lafadznya disalah-salahin. Misalnya Nasrullah menolong Allah. Kan ayatnya intang surullah, jika kalian menolong Allah. Loh, kok Allah butuh pertolongan? Allah kamu lemah ya? Nah, dan sebagainya. Ini karena enggak berilmu ya kayak gitu. Sudah begitu berani komen gitu. Nah, itu zaman sekarang kan zaman komen. Nah salah-salah enggak karena enggak ilmu ya sudah. Penyimpangan arahnya, kalau enggak berilmu itu penyimpangan. Intang surullah artinya ikhwan fil azan yallah wa iyyakum, sama dengan hadis Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah SAW membonceng beliau, Abdullah bin Abbas masih kecil, dibonceng oleh Rasul, dinasihatin. Nih, contoh Rasulullah pada anak-anak jasnya punya semangat loh, menyampaikan ilmu. Pada anak-anak. Ya gulam, inni u'allimka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan ajari kamu beberapa kali. Ternyata itu ajaran luar biasa. Kalau kita pretelin, kalau kita kaji. Nah, Rasulullah SAW menyatakan, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Bagi orang gak berilmu, Allah kok dijaga? Allah perlu satpam. InsyaAllah SAW. Ini kan karena gak belajar itu. Ihfadillah, diterangkan oleh para ulama diantara Imam Ibn Rajab al-Hambali punya kitab kutip, kitab tipis gitu, khusus menerangkan syarah hadis ini. Nah, kitabnya Nurul Iktibas dari hadis Ibnu Abbas, syarah tentang hadis Ibnu Abbas. Ihfadillah artinya ihfad hududallah, jagalah batasan-batasan syariatnya Allah, jangan kamu melanggarnya. Yahfadka, Allah akan menjaga kamu. Nah, namanya di dalam kaidah al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Balasannya Allah sesuai jenis amalan kita. Kalau kita beramal baik, dibalas kebaikan. Kalau kita amalan kita menjaga batasan-batasannya Allah, syariatnya Allah kita jaga, Allah yang akan menjaga kita. Ayatnya juga begitu. Ing tansurullah, kalau kalian menolong Allah, yang surkum, Allah akan tolong kalian. Namanya al-jaza' min jinsil amal. Nah, makanya Rasul alaihi wasallam menegaskan, la tahkiru minal ma'ruf syai'. Jangan kamu menyepelekan perkara yang baik walaupun sekecil apapun. Perkara yang baik, karena itu kebaikan, pasti enggak akan sia-sia. Enggak akan disia-siakan oleh Allah. Innallaha ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah adalah bersama orang-orang yang berbuat baik. Apapun bentuknya kebaikan. Walau bisik kitam roh sekalipun. Walaupun hanya yakni setengah biji kurma, kamu mau memakannya, datang orang minta. Ya kan, kamu sudah makan separuhnya. Sudah kasih saya separuh. Subhanallah. Nah, kebaikan walaupun setengah biji kurma. Ini ikhwan bidan zani Allah ayyakum. Fazizakumullah khair. Kita sampaikan kepada yakni pengurus yaitu Nafi. Nah, yang mengurusin taklim itu juga yang dengan sebab mereka kemudian Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita bermajelis ilmu. Ada tempat untuk bermajelis ilmu. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Allah ibarik fikum. Ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, melanjutkan pembahasan kita. Sebelum ke bab yang keempat, kita kemarin masih menyisakan permasalahan atau tambahan faedah tentang pembahasan sa'ru Rasulillah SAW, pembahasan berkaitan dengan rambut Rasul alaihi salatu wassalam. Di mana kita sudah ketahui Rambutnya Rasul alaihi salatu salam kadang panjang sampai ke pundak. Kadang pendek pertengahan telinga dan seringnya adalah sampai antara telinga dengan pundak beliau alaihi salatu salam. Sekarang permasalahannya bagaimana hukum mahukmu itolatisar? Hukum memanjangkan rambut. Apakah itu sunnah? Apakah benar seseorang misalnya memanjangkan rambut, rambutmu kok panjang? Dia menjawabnya, saya mau ngikutin sunnah. Rasul rambutnya panjang. Apakah demikian? Nah, ikhwan fil azan ya Allah wa iyyakum, ini bab termasuk ikhtilaf di kalangan para ulama. Namun kita akan membacakan yakni pendapat yang rajih saja, pendapat yang kuat dalam masalah ini. Termasuk di antaranya pendapat yang dipegang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh bin Baz dan jumhur para ulama. Naam. Disebutkan di Liqa Babil Maftuh, pertemuan terbuka tanya jawab pada Syekh Utsaimin rahimahullah yang menjadi acara di sebuah rajin. Begitu juga di kitab Sarah Riyadus Solihin. Nah, Sarah Riyadus Solihin disarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Saya punya kitab 4 jilid di jilid yang keempat. Beliau ditanya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tentang hukum memanjangkan rambut kepala. Nah, apakah itu termasuk sunnah ataukah bukan? Faqala, maka beliau rahimahullah menjawab, la laisa minas sunnah. Bukan termasuk sunnah. Nah, artinya apa? Ini perkara yang ada, kembalinya ada nanti. Kebiasaan aja, ini kebiasaan berjalannya, kebiasaan sehari-hari. Artinya mimbabil mubah. Boleh. Nah, artinya boleh nih, kamu panjangkan, boleh kamu pendekkan. Dan itu sebagaimana keadaan Rasul juga. Kan tidak mesti beliau panjang rambutnya, sebagaimana hadis-hadis yang lewat bagi kita. Bahkan ketika haji dan umroh, nah, maka qasral khalq, memendekkannya atau menghabiskannya, menggundulkannya. Dan gundul itu lebih afdol. Beliau menjawab, la laisa minas sunnah. Bukan termasuk sunnah. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ittakhadahu hais innan nas fi dzalikal waqti yattakhidunah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rambut beliau ketika memang di zaman umumnya manusia juga biasa memanjangkan rambut di kala itu. Nah, wa li hada lamma ra'a sabiyan halaqa ba'da ra'sihi qala. Maka untuk itu ketika beliau Rasulullah SAW melihat ada anak yang dipotong sebagian rambutnya. Sebagian rambutnya dipotong, sebagian enggak. Kalau kita dulu kenal cukuran batok itu loh. Tinggal gini aja itu. Kuncungnya saja di saya. Gini ya habis. Nah, ini kan sekarang lagi ngetren ya. Walau bahasanya bukan cukuran batok itu. Nah, macam-macam sih. Ada yang sedikit yang dihabisin, sisanya tebal. Nah, maka Rasulullah SAW ketika mendapati ada anak yang rambutnya sebagian dihabiskan, sebagian disisakan itu, qala, beliau mengatakan, ihlik hukullah, potong semuanya, awitruk hukullah, atau biarkan semuanya. Walau kana sar mimma yambagi takhadahu laqala abgi. Kalau sekiranya memanjangkan rambut itu adalah tuntunan beliau, beliau akan mengatakan, biarkan itu rambut, panjangkan, jangan dipotong. Dan begitu. Kalau itu sekiranya sunnah. Wa ala hadza fa naqul, berdasarkan ini kita katakan kata beliau, ittihadu sa'r laisa minas sunnah, memanjangkan rambut itu tidak termasuk bagian dari sunnah. Lakin in kana nas yataduna dzal fa'al, namun kalau keumumannya manusia melakukan begitu, satu yang wajar di daerah begitu, di situ sudah lumrah gitu, panjang, ya silakan antum ikut memanjangkan rambut. Wa illa faf'al ma yataduhun nas. Kalau tidak, maka kerjakan apa yang menjadi kebiasaan manusia di sekitarmu. Gitu. Ya. Ini tentang adah jadinya. Tentang adah itu, adat kebiasaan, silahkan kerjakan selama itu tidak ada pelanggaran syariat. Karena kalau kamu menyelisih adat, padahal adat itu tidak melanggar syariat, kamu nanti justru nyeleneh, aneh, gitu. Dan itu tidak sepantasnya. Dalam perkara adat istiadat, selama itu tidak melanggar syariat, silakan. Nah, termasuk masalah memanjangkan rambut. Karena memang ada sebagian daerah itu kalau rambut panjang ya biasa gitu loh. Memang dari turun temurun biasanya itu biasa, mau orang baiknya mau orang jahatnya itu biasa. Tapi di sebagian daerah kalau gondrong itu wah. Ya. Jadi aneh atau bahkan ada ya ini image negatif. Ada kalanya demikian. Di anna sunnah, karena anja sunnah adalah qad takunu sunnah bi ainiha wa qad takunu sunnah bi jinsiha. Karena namanya sunnah itu terkadang sunnah bi ainiha. Sunnah bi ainiha. Sunnah dengan sendirinya. Amalan itu memang bagian dari sunnah. Wa qad takunu sunnah bi jinsiha, dan kadang sunnah dengan jenisnya. Beliau akan mencontohkan. Contoh ya. Kata beliau, fa masal albisah, pakaian. Ilam takun muharramatan, selama itu pakaian tidak haram. Fal hay'at ilam takun muharramah, begitu juga penampilan, selama itu tidak haram. Nah, sunnah fiha ittiba ma'alai annas. Maka yang menjadi tuntunan sunnah adalah ikuti kebiasaan manusia di situ. Nah. Ikhwani fi din ya Allah ya. Selama tidak ada pelanggaran syariat, selama tidak haram. Li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha ittiba'an li adatin nas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya adalah mengikuti kebiasaan manusia. Dikala ya ini biasa manusia saat itu memanjangkan rambut. Nah, tidak aneh. Memendekkan juga boleh. Fa naqul al'an jarat adatun nas alla yuttakhadh sar. Maka kita katakan, kalau zaman sekarang kebiasaannya orang, keumumannya orang, itu tidak memanjangkan rambut. Falidhalika, untuk itu, ulama unal kibar, ulama-ulama kita, ulama-ulama besar kita, awalumanad guru minal ulama al kibar, Syekhona Abdurrahman bin Sa'di, kadalika Syekhona Abdul Aziz bin Bas, wa kadalika al-masyaih akharun, kasai Muhammad bin Ibrahim, wa ikhwanihi wa ghairihi minal kabai, minal kibaril ulama la yattakhiduna sarra. Nah, untuk itu ulama-ulama besar kita, nah, semisal kita sebutkan yang pertama adalah Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di, Syekh Abdul Aziz bin Bas, nah, dan masyayikh yang lainnya, begitu juga Syekh Muhammad bin Ibrahim, nah, dan saudara-saudaranya dari kalangan kibar ulama, mereka tidak memanjangkan rambut. Nah, mereka tidak memanjangkan rambut. Li'anahum la yarawna anna hadza sunnah. Karena mereka tidak berpendapat memanjangkan rambut itu sunnah. Wa nahnu na'lamu annahum law ra'au anna hadza sunnah lakanu min asadin nas taharriyan litibai sunnah. Dan kita ketahui kalau mereka berpendapat itu sunnah, tentu mereka adalah orang yang paling bersemangat untuk mengerjakannya karena itu sunnah. Wassawab annahu taba'un li adatin nas. Dan yang benar, yang ikut apa yang menjadi kebiasaan di tengah-tengah manusia. In kunta fi makanin yaqtadun nas fi ittikhadhas sar fattakhidhu. Kalau engkau hidup di tengah-tengah manusia, biasa sekelilingmu kebiasaannya memang memanjangkan rambut sudah biasa. Silakan kamu panjangkan rambut. Wa illa fala. Kalau tidak biasa ya. Lebih bagus ya. Nah, demikian. Begitu juga yang disebutkan Ikhwan fillah jazakumullah di fatwa Syekh bin Bas ketika menjawab pertanyaan bisa dilihat di mauqi' resmi beliau. Nah, website resminya beliau Syekh bin Baz, ketika ditanya tentang hukum memanjangkan rambut, beliau mengatakan hada asluhu jaizun. Ini asalnya memanjangkan rambut itu boleh saja. Boleh, jaiz. Beliau bukan berpendapat sunnah. Kanal Arab ya tuluna ru'usahum. Dulu orang Arab biasa itu memanjangkan rambut mereka. Nah, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana ya'fi ra'sahu rubbama wasala ila manqibi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, pernah beliau membiarkan rambutnya hingga sampai ke pundak beliau. Wa rubbama irtafa'a hasabi halqihi hina yahliquhu fil hajj wal umrah. Dan terkadang beliau meninggikan, artinya tidak memanjangkan rambutnya sesuai, ya ini ketika beliau memotongnya, terlebih di kala haji dan umroh. Nah, yahliku fil hajj, beliau memotong habis, pernah memotong habis di kala haji, wa yaqsuru fil umroh, dan pernah beliau hanya memendekkan ketika umroh. Nah, dan rata gitu ya, rata. Jangan pengamalannya seperti orang sekarang, ya ini hanya sekedar menggugurkan. Nah, sekedar apa? Jadi motong rambut cuman sini sedikit, sini sedikit, sini sedikit, sedikit. Nah, kalau perempuan memang biqadril umlah. Kalau perempuan itu hanya sepanjang ruas jari ini kalau dipotong ketika halq atau qasr waktu umroh dan haji. Nah, ambil sisi kanan, baik, potong sepanjang ini. Bukan sisanya sepanjang ruas, yang dipotong sepanjang ruas jari. Itu untuk perempuan. Nah, itu juga sebelah kiri. Sisa belakang juga belum terambil. Nah, kalau laki, memendekkan atau menggundul. Dan menggundul lebih afdol. Tapi Rasulullah SAW pernah umroh memendekkan. Sudah isya. Insyaallah. Terang sedikit. Fa'idha tawalahu insan labi qasdi sayyi. Kalau orang-orang memanjangkannya bukan maksud jelek, wala li ajli nisa, dan bukan dikarenakan menyerupai wanita, wala li ajli fitnah, dan bukan untuk menjadikan sebab fitnah, fala harot fidali. Maka tidak dosa, tidak masalah memanjangkan rambut. Nah, wa in kana tatwilu fi makanin fi baladin aw fi qaryatin yutahamu fi bisu aw yadunu bihi su fayam bagi lahu tarku. Tapi kalau dia tinggal di sebuah tempat atau sebuah kampung atau sebuah negeri, kalau dia memanjangkan rambut, maka itu menimbulkan praduga, image jelek atau disangka jelek, maka lebih baik dia tinggalkan. Artinya jangan memanjangkan rambut. Ya berlakulah sebagai adahnya keumuman manusia. Demikian kata beliau. Perkaranya perkara jais. Boleh saja. Ini yang pendapat yang rajih. Nah, sehingga sebagian ulama menyebutkan, tidak disebutkan dalam dalil memendekkannya ada pahala atau memanjangkannya ada pahala, enggak ada. Kecuali kalau umroh haji tadi. Memendekkannya memang adalah atau menggundulnya adalah pahala. Tapi di luar itu enggak ada nas. Beda dengan perkara yang lain, misalnya memanjangkan jenggot. Ada dalil. Nah, memendekkan kuku ada dalil gitu. Nah, semisal itu. Nah, adapun kalau rambut kepala memanjangkannya atau memendekkannya enggak ada dalil dapat pahala. Jadi kembalinya kepada anda. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah sudah selesai. Kita cukupkan, kalau ada kurang dan salah saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.